tertarik. Yang ketiga, dari yang beramal tanpa syarat. Yang ketiga dari yang beramal tanpa syarat adalah asbaha. Ya. Adalah apa? Asbaha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabaril ismi. Sama semua ini maknanya. Wa hiya tadullu ala thubutil khabaril ismi fi shabah. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isimnya di waktu subuh. Di waktu apa? Subuh. Lihat contoh, asbahal bardu syadidan. Jadi antum tetapkan syadid untuk al-bard di waktu asbah. Nah, jadi terjemahannya syadid. Ya? Sangat dingin. Ya? Cuaca di waktu subuh. Cuaca di waktu subuh sangat dingin. Kan syadid, sangat. Bard dingin. Bard apa? Dingin. Jadi dia tetapkan itu sangat dingin pada waktu apa? Subuh. Iya, pada waktu subuh. Wa qawlu ta'ala fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Cuman ini salah contoh ya. Ya, ini agak bermudahan sedikit. Sebenarnya ini enggak, maknanya enggak sesuai dengan yang beliau terangkan tadi. Beliau terangkan kan menunjukkan tetapnya khabar untuk isim di waktu subuh. Karena terjemahannya nanti berarti ada waktu subuh. Ini enggak bisa. Di sini enggak bisa dikatakan fasbahtum, maka kalian di waktu subuh menjadi bersaudara. Maka kalian di waktu subuh bersaudara. Paham enggak? Di sini salah. Contohnya agak bermudahan sedikit. Kan di sini asbah bermakna soro. Asbah di sini bukan bermakna di waktu subuh, tapi bermakna apa? Menjadi. Paham ini? Yang jelas nanti ada beberapa kata, ya, ada beberapa kata bisa bermakna soro. Ada beberapa kata bisa bermakna apa? Soro, menjadi. Bukan hanya karena. Seperti asbah juga bisa bermakna menjadi. Sama ini ayatnya. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Nah, bi ni'matihi kan menjadi dengan sebab nikmatnya ikhwana bersaudara. Kalau kita gabung terjemahannya, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, apa terjemahannya? Maka kalian menjadi ikhwana bersaudara bini imatihi dengan sebab nikmat Allah. Paham enggak? Ini asbah bermakna menjadi. Tapi tetap beramal. Tetap beramal. Cuma hanya saja contoh ini enggak sesuai dengan makna yang beliau inginkan. Paham ini insyaAllah? Enggak bisa kita katakan, maka kalian di waktu subuh menjadi bersaudara. Berarti di waktu lain gimana? Anda paham enggak ini? Di waktu lain gimana? Ini ayat bermakna menjadi. Jelas insyaAllah? Yang jelas ini contoh dari ayat bahwa karena ini asbah beramal dengan amalan karena. Mana isimnya ini? Asbahtum, mana isimnya? Mana isimnya? Hah? Domir, tum. Paham gak? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Ikhwana. Paham gak? Itu yang diinginkan, dia beramal. Fata ismua wa ikhwana khabaruha. Tata isimnya, ikhwana adalah apanya? Khabarnya. Jelas sekali. Arabi yang keempat. Adha. Yang keempat adha. Wahya tadulu ala subutil khabar ismi fid duha. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim di waktu duha. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim tapi di waktu apa? Duha. Sama maknanya. Di waktu duha dia begini. Paham enggak? Contoh, adha talib nasyito. Di waktu duha talib pelajar itu nasyid. Semangat. Ya. Di waktu duha pelajar itu apa? Semangat. Berarti ditetapkan semangatnya talib itu di waktu mana? Di waktu duha. Tangan ini insyaallah. Jelas amalannya, mana isimnya? Kalau antum tanya, at-talibu apanya? Isimnya. Nasyiton khobarnya. Itu yang diinginkan, itu yang diinginkan. Al-khamis yang kelima, dholla. Dholla, apa artinya dholla? Wahai tadulu ala subutil khobar al-isim fin nahar. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim, tapi di waktu siang. Tahu dholla? Dhullah itu dari fajar sampai terbenam matahari itu namanya dhullah. Itu kan namanya itu apa namanya? Siang. Lawannya malam. Malam kapan? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar itu namanya malam. Kalau nahar siang dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu namanya dhullah sepanjang siang. Dipaham ini? Paham. Hah? Ini makna dhullah. Jadi dhullah Muhammadun shaima. Apa antum bilang ini? Lihat maknanya. Dhullah Muhammadun shaima. Dia puasa dari mana ke mana ini? Hah? Ya, mulai dari mana? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya contohnya pas. Bang, karena ini dhullah maknanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jelas insyaallah? Jadi dhullah Muhammadun shaima, sepanjang siang Muhammad berpuasa, ditetapkan berpuasa untuk Muhammad. Wa qala ta'ala dhalla wajhuhu muswadda. Ini juga salah contoh dari penulis rahimahullah. Ya, kan di sini dhalla bermakna soro, menjadi. Paham kan ini? Bermakna apa? Menjadi. Tapi mungkin keinginan beliau adalah bukan untuk menunjukkan maknanya, tapi untuk menunjukkan apa? Amalannya. Jelas ini. Ini kan maknanya dhalla wajhuhu muswadda, wajah yang menjadi menghitam. Bukan sepanjang siang wajahnya menghitam. Karena ini di hari kiamat. Paham kan ini? Di padang mahsyar ketika hamba dibangkitkan, dhalla wajhuhu muswadda. Paham enggak? Wajahnya menjadi menghitam. Insyaallah. Nanti sebenarnya di sini belum diterangkan karena di mutamimah baru dikasih bahwa ada beberapa kata seperti asbaha, dhalla, bata. Ada beberapa kata nanti bisa bermakna apa? Soro. Apa artinya soro? Menjadi. Dipahami ini? Maka nanti antum jangan heran. Di dalam baca kitab ketika terjemahkan, lihat. Lihat apa yang diinginkan maknanya yang cocok. Ya. Fa wajhu ismuha muswadda khobaruha. Wajah isimnya muswadda adalah apa? Khobarnya. As-sadis yang keenam, bata. Bata. Wahya tadulu ala subutil khobar isim fil lail. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim tapi di waktu malam. Ini kata bata dikatakan oleh ahli bahasa dia adalah kalimat yang khusus dipakai untuk malam. Kata yang dipakai untuk apa? Malam. Jelas ini? Lihat contohnya bata Zaidun marido. Apa artinya ini? Zaid di malam hari sakit. Jadi ditetapkan itu sakit untuk Zaid pada malam hari. Dipahami? Ini makna bata. Asabi yang jelas yang diinginkan dari kita adalah ini. Bata Zaidun maridun, lihat. Dia merofa dan menasab. Makna ini sambilan saja. Makna ini sambilan saja. Ya. Walaupun sebenarnya paling bagus ditahu maknanya itu ya kalau kita selesai. Kalau kita selesai dari bahasa karena di sana baru terkumpul semua. Iya, terkumpul semua. Asabi yang ke-7 soro. Soro. Semua yang telah lewat tadi itu bisa bermakna soro. Mulai dari kana sampai tadi bata. Paham? Mulai dari kana sampai bata itu dia bisa bermakna apa? Soro. Iya. Bisa. Nanti lihat. Soro ini tadulu ala tahawul wal intiqal. Ini soro tadulu ala tahawuli wal intiqali. Menunjukkan atas sesuatu yang tahawul berubah. Wal intiqal dan berpindah. Ya, artinya ini tadinya ini menjadi ini. Artinya kalau antum terjemahkan menjadi. Iya kan? Kan dia tahawul berubah. Tadi tanah menjadi apa? Tadi tanah menjadi batu misalnya. Tadi kurus menjadi gemuk. Tadi gemuk menjadi kurus. Begitu maksudnya. Tadi lapar menjadi begitu dia. Maknanya berubah. Dari begini keadaannya menjadi yang lain. Jelas mana soro? Terjemahnya menjadi. La sorotin ibriko. Apa artinya tin? Hah? Tanah. Ibriko? Ibrik cerek. Cerek, cerek. Tahu tak? Yang cerek dari tanah. Orang Jawa tahu ini. Kalau orang Makassar tidak ada ya. Cerek dari tanah. Bingung apa? Bergerut jidat ini. Ini ya. Dia tidak pernah lihat cerek dari tanah. Iya. Bang, ini dia bilang sorotin ibriko. Ini tanah menjadi ibrik. Cerek tanah menjadi ibrik. Paham gak ini? Paham Abdal? Hah? Mana yang menjadi? Iya. Ashamin yang kedelapan, yang kedelapan, karena dia ada delapan ya, yang beramal tanpa syarat. Pokoknya kalau antum lihat dari kana sampai ini yang kedelapan, dia beramal tanpa antum perhatikan apa yang diawali oleh apa, diakhiri oleh apa, tanpa syarat. Laisa, apa itu laisa? Wahyata dulu ala nafil khobar anil isim. Dia menunjukkan atas nafinya, ditiadakannya khobar untuk isim. Artinya nanti maknanya tidak atau bukan. Tidak atau apa? Bukan. Seperti kita katakan, laisa zaidun qa'iman. Dia nafikan khobar untuk isim. Zaid tidak berdiri. Berarti dia nafikan berdiri dari Zaid. Paham nafikan? Tiadakan. Dia hilangkan. Ya? Ya. Ini dia. Wa qalu ta'ala laisu sawa'an. Mereka tidak sama. Berarti dinafikan kesamaan dari mereka. Paham gak ini? Selesai. Fa al-waw ismuha, itu di dalam ayat laisu sawa'an. Waw itu isimnya, domir dok, domir mutasil. Domir apa? Mutasil, waw jama'ah. Itu isimnya. Wa sawa'an khobaruha. Sawa'an adalah apanya? Khobarnya. Selesai delapan, alhamdulillah. Al-qismu tsani, jenis kedua. Kan itu jenis pertama, beramal tanpa syarat. Jenis kedua, ma ya'malu hadzal amala, apa yang beramal dengan amalan ini bisyarat, dengan syarat. Apa itu? Ini syaratnya, ayyataqaddamahu nafyun aw shibhu. Dia harus diawal oleh penafian atau yang menyerupainya. Paham? Dia harus diawal oleh siapa? Penafian atau apa? Yang menyerupainya. Yang menyerupai nafi, dia adalah, akan dikasih oleh penulis nanti insya Allah, ya, dia bisa seperti nahi atau doa, larangan atau apa? Doa. Dipaham ini? Nanti ada di buku setelahnya. Sabar dulu. Jadi intinya sekarang itu, dia beramal dengan syarat. Tidak boleh beramal tanpa syarat ini. Tahu syarat itu? Artinya syarat itu kalau ada, kalau tidak ada tidak jadi. Tapi kalau ada baru jadi. Paham enggak? Iya. Ini syarat namanya. Atau menyerupai. Dia awal oleh penafian atau menyerupai. Makanya biasanya itu mereka katakan madama, mait, apa, mazala. Ma itu mana? Nah. Ya? Manapi. Dan ingat, tidak harus ma. Yang penting kata itu menunjukkan makna apa? Nafi. Ingat, tidak harus ma. Tapi kalau kita berdasarkan supaya mudah dihafal dulu oleh orang pemula, kita katakan ma. Supaya serentak. Paham ini? Padahal kenyataannya kalau kita baca kitab, tidak harus ma. Kadang lan. Kadang lan. Kadang lam. Iya. Paham gak? Kadang lanahi. Jelas ini? Iya, ndak ingat, ndak harus ma, itu saja yang antum ingat. Ndak harus apa? Ma. Yang penting biar diawali apa? Nafi. Tahu nafi? Kata-kata yang bermakna apa? Nafi. Tidak, bukan. Pokoknya semua. Kata yang bermakna apa? Nafi. Dari alat penjazim yang bermakna nafi. Lam, lamma, alam, alamma. Pokoknya diawali oleh siapa? Nafi. La nahi. Buat doa. Sekaligus kan? La nahi dan doa. Semuanya. Iya, semuanya itu amalannya. Wah arba'ah, ini hanya ada empat perkara yang begitu seperti itu. 8 tambah 4 berapa? 8 tambah 4 berapa Ahmad? 8 tambah 4? Hah? 17? 12. Berarti sisa berapa sudah ini? Satu lagi, kan 13 kan? Ah, ini beramal dengan syarat di awal penafian. Di awal oleh yang menyerupai nafi ada empat. Apa itu? Kata beliau, wahu arba'atu af'al. Ini ada empat fi'il. Apa itu? Wahya zala, infakka, fatia, bariha. Zala, infakka, fatia, bariha. Empat ini beramal dengan syarat di awal oleh penafian. Ya, di awal oleh apa? Penafian. Atau menyerupainya. Hadil arba'atu. Terus yang kita inginkan sekarang ini lagi. Apa maknanya? itu empat itu yang enaknya alhamdulillah maknanya itu sama. Dia beda-beda tapi maknanya apa? Sama. Wahadil arba'atu tidu, empat ini memberikan faedah, maksudnya maknanya mulazamatul khabar lil ism. Dia memberikan faedah terus menerusnya khabar untuk isim. Terus menerusnya khabar untuk apa? Untuk isim. Jelas ini maknanya? Jadi selalu antum terjemahkan nanti terus menerus. Ya, selalu. Ya, ini maknanya. Maknanya empat ini. Imma ladawam, apakah terus menerus memang tidak pernah terputus? Wa imma ma'al inqita, atau kadang terputus. Yang penting keadaan kebanyakannya. Paham gak ini? Kalau tanya, kok maknanya seperti itu sama? Maknanya itu apa? Sama, kenapa? Karena empat ini sebenarnya zala. Apa lagi? Zala apa lagi? Fati'ah apa lagi? Infakta. Apa lagi? Bariha. Iya. Ini empat ini, kenapa kok bisa makna yang terus menerus? Iya. Ini maknanya zala hilal. Tantum zala yazulu. Amin. Zala, zala itu artinya apa? Hilang. Sirna. Sama juga ini, hilang. Ini infakta, sudah terbuka, sudah tidak satu lagi, artinya hilang. Paham ini? Sama juga ini bariha. Semua maknanya apa? Tiada, hilang. Paham maknanya? Hah? Maknanya semuanya penafian. Kalau antum mau terjemahkan satu-satu, lihat kamus, maknanya apa? Penafian. Syarat amalannya harus diawali oleh siapa? Nafi. Nah, jadinya apa misalnya? Mazala. Paham? Coba. Mazala, apa artinya? Kan ini hilang. Ini artinya hilang, iya enggak? Coba, mazala. Ini artinya tidak kan? Coba, mazala, apa artinya? Jadi, paham jadi maknanya? Tidak hilang, berarti terus. Serba, kenapa jadi maknanya seperti itu? Pusing, pusing dah. Paham gak ini? Paham? Kan maknanya infakka kan terlepas. Hilang. Namanya terlepas ya? Hilang. Paham buang? Antum lagi ikat sapimu, terlepas. Hilang, dicuri sama orang. Paham gak? Hilang, paham? Kalau antum tambah ma, apa jadinya? Kan hilang, tambah tidak. Tidak hilang berarti ada terus menerus. Itu maksudnya. Paham, paham? Kenapa maknanya seperti itu? Ini kata-kata maknanya semuanya nafi. Ya nafi tambah nafi isbat. Itu sudah koedah. Tidak tambah tidak jadinya apa? Iya. Tidak tidak. Iya. Paham kan? Itu sudah bingung dia. Ya. Tahu? Nafi tambah nafi jadinya apa? Isbat. Paham? Tidak tambah tidak jadinya apa? Tetap. Paham maknanya? Makanya ini maknanya semuanya sama. Diterjemahkan apa? Terus ada pada khobar itu terus ada pada isi. Jelas ini dipahami? Ya, berbeda kalau dama. Dama. Ini dama kan belum ada ini. Dama. Sisa dama saja kan? Dama. Ini dama apa artinya? Itu dama terus. Artinya apa? Terus menerus. Itu dama malah. Iya. Dama artinya apa? Terus menerus. Kalau dia masuk ma, nafi. Kalau kita katakan dama juga masuk ma, nafi. Apa jadi artinya? Tidak terus berarti? Hilang. Paham enggak? Makanya ini dama dipisahkan. Ini dama karena maknanya tidak sama dengan empat ini. Dia dipisah. Ma yang masuk pada dama. Bukan ma yang masuk pada mafakka. Ma bariha. Ma fati'ah mazah. Zala beda. Kalau sini ma-nya tidak punya makna. Ma masdaria. Hanya ma yang menunjukkan kata dama ini bisa menjadi mas masdar. Tidak punya makna. Makanya terjemahannya ma dama apa sih ya? Terus menerus. Sama juga. Karena makna lima ini, lima kata ini sama. Maknanya apa? Terus menerus. Cuman ini bermakna terus menerus karena ada ma. Nafi. Kalau ini bukan karena ma, memang dama sudah maknanya seperti itu. dama, dawam, terus menerus. Paham? Ini bukan karena ma ini dalam ma apa? Ma masdaria. Paham bedanya itu? Paham bedanya? Jadi sama-sama ma, tapi beda. Jelas sebentar? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu terkait dengan katanya. Sekarang yang penting bagi kita amalannya. Yang penting bagi kita apa? Amalannya. Kata beliau rahmallah, fal awal, maka yang pertama contohnya yaitu untuk zala, ma zala zaidun tawilan. Ya, ini contoh makna dawam ini terus menerus. Ma zala zaidun tawilan. Apa ini? Terus menerus zaid itu apa? Tinggi. Tak? Kan zaid tidak hilang ketinggiannya. Berarti apa? Kan tidak hilang dari zaid tawilnya, ketinggiannya. Berarti apa? Ya, terus menerus dia tinggi. Paham enggak? Kan namanya orang sudah tinggi tidak bisa lagi pendek. Kecuali dipotong kakinya kan? Wa man fatta amrun aliman. Terus menerus amr itu apa? Aliman berilmu. Ma fati abakrun karima. Terus menerus bakar itu apa? Mulia. Ini maknanya terus menerus. Enggak putus. Asani yang kedua contoh makna alalim kita bisa terputus. Bisa terputus, terus menerus tapi bisa terputus. Contoh, ma badiha Muhammadun qaima. Terus menerus Muhammad apa? Berdiri. Apakah berdiri terus? Ya ini ialah inkita. Bisa saja dia duduk, kan tak mungkin dia berdiri terus. Cuma keadaannya setiap lewat, berdiri misalnya. Paham? Antum lewat lagi. Lewat kemarin, makan. Lewat ini, makan. Lewat lagi, makan. Apakah dia makan terus? Nah, kebanyakan keadaannya seperti itu. Dibilang ini, jelas ini? Alhamdulillah. Lihat, kenapa dibilang ini terputus? Belum terangkan. Karena minal ma'lum termasuk perkara yang sudah dimaklumi. Tahu dimaklumi? Diketahui. Annahu labudda lahu minal julus. Bahwasannya pasti dia duduk. Bahwasannya pasti dia apa? Duduk. Kan tak mungkin dia berdiri terus seumur hidupnya. Iya. Pasti dia duduk. Fal murad, makan diinginkan. Apa berarti dalam contoh itu? Anna dalika aksaru ahwalihi. Itu adalah kebanyakan keadaannya. Kebanyakannya kalau dilihat dia seringnya apa? Berdiri. Ya enggak? Iya? Iya kan? Itu sudah secara kebiasaan memang begitu. Orang kalau kita lihat sering bicara, kita bilang apa? Ini orang terus bicara. Padahal ya, bicara terus atau bisa berhenti? Iya kan? Nggak mungkin dia bicara terus. Habis itu. Iya? Apanya? Apa? Suaranya. Habis nanti. Jadi cuman, bagi yang seringnya seperti itu, dikatakan apa? Terus menerus. Famanafia, sekarang irobnya. Karena ini irob baru lagi. Famanafia, kan tadi di awal lebat, penafian. Manafi, zala, kalau zala fi'il madin, nasih, fi'il madin yang menghapus. Tarfa'ul ism wa tansibul khobar. Merupakan isim dan menasab khobar, seperti biasa. Zaidun ismuha, marfu'un biha, isimnya marfu' dengannya, walamaturab'i ad-dhamma'ad-dhahirah. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak. Nampak dhammanya. Al-akhiri di akhirnya. Tawilan khobaruha. Khobarnya mansubun biha. Mansub dengan dia. Sebanyak karena zala. Wa alamatu nasbi. Tanda nasabnya adalah al-fatatul dohid al-akhiri. Fatah nampak di mana? Di akhir. Wa kadama abadah. Demikianlah setelahnya juga. Ya antum nanti tinggal irob yang lainnya kan? Sama semuanya. Wa mitalun nabi minat tanzil. Contoh di awal penafian dalam Al-Quran. Contoh di awal penafian dalam Al-Quran, qulu ta'ala, firman Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Lalu, man isimnya? Isimnya, ha? Isimnya, bukan ha? Nah? Apa? Lu. Gimana caranya? Isimnya lu. Bukan gua. Nah, caranya, tidak ada isimnya lu. Palu, tidak konsentrasi. Amat, ngantuk. Mana isimnya? Wala yazaluna mukhtalifin. Mana isimnya? Ini lupa diminta dulu kan isimnya kana, dan saudara-saudaranya itu kan bisa dohir, bisa apa? Domir. Kan dia fi'il. Artinya kan sebagaimana kemarin fi'il, bisa dohir, bisa domir. Mana isimnya Ahmad? Ay, lambat Ahmad, lambat Ahmad. Mana isimnya? Wow, wow jamaah. Bukan lu, wow saja. Iya apa lu? Alhamdulillah. Paham buang? Terus mana khobarnya buang? Hah? Hah? Mukhtalifina, alhamdulillah. Falwaw ismuha, ada setelahnya tapi alhamdulillah. Falwaw ismuha, maka waw adalah isimnya. Wa mukhtalifina khobaruha. Mukhtalifin adalah khobarnya. Tapi kan murid tidak tahu. Iya. Kan dia belum baca. Kalau guru tahu kan dia sudah baca. Paham gak? Alhamdulillah. Jelas ini berarti? Enak juga tipu murid ya. Wal muradu bisibin nabi. Terus belum bilang yang diinginkan dengan yang menyerupai nabi adalah apa? An-nahyu wa du'a. Sebiasa. Larangan dan doa. Jadi bisa diawal oleh doa dia. Tidak apa-apa. Boleh. Dia merupa isim dan menasab khobar. Diawal oleh doa. Ya? Atau diawal oleh nahi. Contoh ini misalnya nahi. Contoh nahi. La tabrah. Mujtahidan. La tabrah. Mujtahidan. Paham ini? Mana isimnya ini? Rehan, saya bingung ini. Masa tak isim tidak? Domir mustatir kan domir lah. Fa'il itu kan bisa berupa domir barid nampak ada di lafaz, bisa juga apa? Tidak nampak. Tabroh ada kan anta. Anta tajirnya apa? Anta terus meneruslah kamu mujtahidah. Ingat terjemahannya sama. Mau nafi atau nahi terjemahannya sama. Tetap apa? Terus menerus. Iya, terus menerus. Kamu bersungguh-sungguh. Aila tatruk al-ijtihad. Jangan pernah kamu tinggalkan bersungguh-sungguh. Bal bahkan istamir alaihi. Bahkan terus meneruslah di atas. Terus meneruslah di atasnya. Falanah ya. Maka di sini lalanahi. Tabroh fil mudhari. Tabro sendiri bil mudhari majzumun bil lanah, iya kan? Dijazam dengan apa? La, karena lanah beramal menjazam bil mudhari. Wa alamatu jazmi sukun. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Pokoknya bil mudhari di awal oleh penjazam. Iya, wasmuha mana isimnya? Mustatir fiha. Disembunyikan padanya. Takdiru anta. Takdirnya apa? Anta. Paham ini kan? Ya, tapi kalau anak katakan misalnya begini. Ini kan la tabroh mujtahidan. Takdirnya anta pasti karena mujtahidan. Laki-laki. Paham? Laki-laki. Anta pasti. Tapi kalau anak bilang begini, la tabroh mujtahidatan, apa takdirnya itu? La tabroh mujtahidatan. Apa takdirnya? Anti. Anti atau hiya? Iya. Anti atau hiya? Iya. Hah? Iya. Anti atau hiya? Iya. Hiya. Karena kalau anti, tabrohina. Iya kan? Iya enggak? Kalau anti kan beda. Yang mirip itu anta sama hiya. Paham? Kalau anta, kalau kamu memukul apa bahasa Arabnya? Fil mudhari. Tadrib. Kalau dia perempuan memukul? Dia perempuan memukul. Tadrib. Sama tadrib. Kalau kamu perempuan memukul, tadribina. Beda. Yang mirip laki-laki sama perempuan itu anta sama hiya. Berarti yang baik-baik itu. Ya, karena kalau anti pasti beda dengan anta. Anta tadribu, kalau anti tadribina. Paham enggak ini? Karena dia apalul khomsa kalau anti. Kalau anti apalul khomsa. Insya Allah nanti antum bisa bedakan itu. Bisa bedakan. Iya. Yeah. Ini dia. Tabroh jadi surat tadi. Anta mujtahidan khobatnya. Mital doa, contoh doa. La zala khairuka amiro. Lihat ini. La zala khairuka amiro. Ini dia berdoa. Semoga kebaikanmu terus makmur. Semoga kebaikanmu terus apa? Amir. Apa amir? Amir makmur. Terjaga. Ya kan? Kan ada nama orang amir, ada namanya apa? Makmur. Amir artinya makmur. Jelas enggak? Paham? Dari sini sekarang, lazala khairuka amir, semoga kebaikanmu terus makmur. Tahu makmur toh? Kita bilang makmur. Jelas ini? Paham atau belum? Alhamdulillah. Iya, amir pakai ain ya, kalau pakai hamzah beda. Kalau pakai hamzah amir biasa itu yang memerintah, yang menyuruh. Kalau ini amir pakai ain. Ya, artinya makmur. Alhamdulillah. Jelas insya Allah ya, alhamdulillah. Wala nafiyah doa iya. Makalah di sini nafi tapi maknanya apa? Doa. Makanya anak terjemahkan tadi semoga karena doa. Karena doa. Ya, wa khairuka ismuha. Isimnya walka mudhof ilai. Tep, kafnya mudhofun ilai. Amiran apanya? Khobarnya. Jelas sekali alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di sini baru beliau katakan wa inna masturito majhul ya usturito majhul usturito di dhamma huruf pertama dan ketiga setelah itu di kasrah sebelum terakhir dan ini bukan tiga huruf ini khusus kaidah lima huruf di awal oleh alif dhamma huruf pertama dan ketiga usturito paham ini ya. Iwa inna masturito dan tiada lain dipersyaratkan nanti antum akan tahu itu disorot insyaallah ya insyaallah inna masturito fi hadhil af'al tiada lain dipersyaratkan pada fi'il-fi'il ini taqaddama an-nafi au sibah dia harus diawali penafian atau yang menyerupainya bisa antum baca masdar itu ya taqaddumu jadi masdar taqaddumun nafyi tapi antum baca kasrah nafinya taqaddumun nafyi au sibhihi tiada lain dipersyaratkan pada fi'il-fi'il ini di awal penafian atau yang menyerupainya kenapa li'anna habi ma'na nafi karena seluruhnya ini bermakna apa tadi seluruh ini empat zala fatia intaka bariha maknanya semuanya apa nafi maknanya nafi iya. Faida dakhala 'alaiha an-nafyu ashibuh kalau masuk padanya penafian atau menyerupainya in qalaban nafyul awwalu itsbata maka akan berubah penafian yang pertama menjadi penetapan paham enggak ini kaidah di garis bawahi li anna nafyan nafi itsbat karena menafikan yang sudah nafi itu menjadi penetapan. Maksudnya nafi tambah nafi jadinya apa? Sama dengan apa? Isbat. Paham? Nafi sama nafi namun jadinya apa? Isbat, penetapan, bukan penafian. Bukan penafian. Fa yustafadu minha hina idin maka diambil faedah darinya ketika itu al-istimrar al-maqsud. Terus menerusnya maksudnya itu karena nafi tambah nafi itsbat jadinya apa terus menerus al-qismu tsalits jenis ketiga berdasarkan apa ini amalannya pertama beramal tanpa syarat kedua beramal dengan diawali penafian tiga ma ya'malu hadzal amal apa yang beramal dengan amalan ini bisa dengan syarat an tataqaddamahuma al-masdariyah ad-dhafiyah dia diawal oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ini dulu yang untuk pahami biar enggak sulit di buku. Mari kita menghapus. Enggak. Coba Mas Aga. Ini lihat, ini dhamma. Sekarang ini dhamma. Dia beramal dengan syarat di awalnya apa? Ma. Tapi ini ma apa? Ah, mereka katakan ma ini dinamakan ma Mausdaliyah. Ya. Namanya ini ma ini, ma di sini ma, dia dinamakan ma Mausdaliyah juga dzarfiyah. Juga dinamakan apa? Dzarfiyah. Kenapa dinamakan ma Mausdaliyah? Karena dhamma kalau ada ini ma bisa ditakwil ke masdar. Dhamma yadumu dawam. Dhamma yadumu apa maksudnya? Dawamun. Ya dawamun. Paham gak ini? Dawam. Ini kalau antum bilang ma dhamma berarti sama dengan antum katakan dawam. Sama dengan antum katakan apa? Dawam. Jelas gak atau belum? Hah? Kan ini namanya mamas dari mamas dari apa maksudnya mamas dari ya? Itu bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi apa? Masdar. Sama dengan kemarin an masdariya. Paham gak? Artinya sekarang antum harus hafal masdarnya dhamma. Ya masdarnya dhamma dawam. Masdarnya dhamma adalah apa? Dawam. Jelas? Terus dia dzarfiyah. Dzarfiyah apa maksudnya dzarfiyah? Kan ini sebenarnya ma pengganti dari dorof. Ini ma ini di samping dia masdariyah, dia juga pengganti dari siapa? Dorof. Yaitu dia pengganti dari mudata. Tahu dorof kan? Kenapa dibilang mudata? Kenapa masuk? Kenapa masuk? Mudata. Kenapa masuk? Maf'ulun hi, kan dia menunjukkan atas waktu. Tahu gak ini? Dia dinamakan masdariyah karena bisa ditakwil ke masdar fi'il istilahnya. Dinamakan dzarfiyah karena dia sendiri sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti apa? Dzarf. Dipahami? Yaitu apa yang dia gantikan? Mudata. Praktek. Perhatikan baik-baik. Saya bilang. Madama. Madama. Zaidun. Ko? Ko? Iman. Apa antum katakan ini takdirnya? Gimana? Ingat. Dama bisa menjadi apa? Masdar. Kan ini ma masdariyah. Berarti dawam. Sudah pasti di sini. Dawam. Dah? Lihat. Lihat. Langsung Zain. Ko. Terus ma sendiri adalah pengganti dari apa? Dibilang tadi ma dorfi, dorfi ya. Karena dia sebenarnya pengganti dari dor. Ya. Ma sudah ganti dengan mudata itu yang bilang tadi. Baca. Baca. Mudata dawami zain din. Karena jadi susunannya nakir umari pak. Paham gak? Kan isim kana khobar isim kana itu bisa juga majrur lafadznya walaupun dia isim. Kalau kana itu jadi masdar. Paham? Sama dama dawam. Kan masdar jadi susunannya nakiro ma'rifah. Kok eta lebih didahulukan? Nakiro ma'rifah maka yang kedua pasti majrur. Dia tidak dahulukan itu amalannya. Amalannya sebentar kedudukan kan bisa. Iya enggak? Jelas lafadznya harus majrur. Mudata dawami. Dia majrur ini kenapa kalau dawami? Karena mudok nilai dia demu muda. Kan yau sama semua kan dia selalu menjadi mudok. Paham gak? Jadi mudata dawami zaidin kok? Kok? Ya iman. Ini kan apanya? Ini kan apa? Kopatnya bukan mudok nilai lagi. Karena sudah putus. Nggak bisa ini zaid dimudokkan ke sini. Karena ini susunannya apa? Ini zaid marifah. Sementara mudhof nilai susunannya apa? Nakiro marifah. Paham gak? Berarti ini tetap khobar. Paham khobar? Nah, ini takdirnya ini. Antum gak usah terlalu pikirkan ini. Ini kalau kita mau takdirkan, apa maksudnya itu? Ma, masdariyah. Dzarfiyah artinya ma masdariyah bisa ditakwil ini dhamma ke masdar. Bang, dorfia maksudnya ini ma pengganti dari do, doro. Jadi kalau ini anda bilang, ma dama zaidun ko iman, ya sudah, kalau takdirkan, mudda tadalami zaidin ko iman. Artinya sama, selama zaid tetap berdiri. Paham mananya? Karena mudda artinya selama. Paham gak? Terjemahnya sama. Selama zaid tetap berdiri. Berarti apa? Ya terus menerus zaid berdiri. Paham atau belum? Paham atau belum? Hah? Paham ini? Ini yang paling sulit di sini ya. Kenapa dia sulit? Kenapa dia sulit? Pertama antum pikirkan masdarnya dama. Paham? Kemudian yang kedua ma-nya sendiri kalau sudah ditakwil ini masdar, berarti tidak boleh lagi ma. Karena tidak boleh lagi ma kan? Kan ini sudah jadi apa? Masdar. Berarti antum datangkan aslinya. Ma itu siapa? Doro. Ma itu adalah pengganti dari apa? Doro. Makanya datangkan ini. Jelas? Atau belum? Belum? Jelas ini? Ahmad? Hah? Jelas? Belum? Jam pura-pura? Hah? Antum tahan kencing gak? Nggak di. Yeah. Paham ini insya Allah ya? Ingat, ini sisi agak sulit sedikit. Karena memang dia rumit. Nah, kita perlu pahami apa maksudnya masdar. Apa maksudnya apa? Dorob. Itu saja. Maksudnya masdar, maksudnya kata dama bisa dibuat menjadi masdar. Apa maksudnya dia dorobia? Yaitu dia itu sendiri sebenarnya pengganti dari dorob. Siapa? Mudata. Begitu saja. Ada yang ketika di tasrif, ketika antum ubah ta'wil dari fi'il menjadi seperti ini ya, sudah begini modelnya. Jadi mudda tadawami zaidin, zaidin berarti sini tanding, mudda tadawami zaidin ko iman. Ini tetap obarnya. Karena juga bisa seperti itu. Karena juga bisa seperti itu. Misalnya antum kata begini. Ya. Apa yang terbaca ini? Kaunu. Nah, kaunu apa? Kaunu Zaidi. Padahal dia isimnya itu. Tapi kan ini nakiro. Ini apa? Marifah. Kalau dia sebagai isim, bisa sebagai mudof. Kalau dia sebagai isim, berarti bisa menjadi apa? Mudof. Fi'il baru dia. Paham enggak? Jadi, kaunu Zaidi ko? Ko? Kalau ini tetap apanya? Kobanya. Paham enggak ini? Kan tasrifnya beramal. Tasrifnya apa? Beramal. Makanya walaupun dia jadi masdar, tetap beramal. Tetap apa? Beramal. Dari antum bilang ini nanti Zaidin isimnya. Nah, dia mudah menilai. Majrur. Alamat jarnya kasro. Tapi kan fi mahal liro'in isimnya dah. Dawam. Paham dah? Sama dengan ini juga. Antum bilang ya majrur. Tapi fi mahal liro'in apa? Fi mahali rofin apanya? Hah? Isimnya kaun. Jelas atau belum? Pak Ahmad. Jelas saudara. Jangan bilang paham nanti. Jangan bilang paham nanti. Paham sekarang. Ahmad. Hah? Hah? Yang mana? Hah? Yang ini. Menyesal saya datangkan. Kenapa jadi ini dia tidak paham? Iya. Kan begini Ahmad. Tak, karena ada saudara-saudaranya, pecahannya itu kan beramal. Artinya karena kan bisa antum tasrif. Karena yakunu. Paham enggak? Ka kaunan. Ya enggak, maksudnya. Paham sama dia? Doroba yadribu dorban. Ini kana beramal kan? Yakunu beramal. Kaun beramal. Artinya sama, dia butuh isim dan khobar. Hanya saja bedanya. Kalau ini isimnya kaun, karena dia isim nakiro, dia kan bisa jadi mudof. Asalnya itu isimnya tadi, isimnya dia itu adalah marfu. Tapi karena kan namanya mubtada khobar. Ya, kalau mubtada khobar kan asalnya mubtada kan marifah. Kalau ditambah kana kaun, jadinya kan nakiro marifah. Paham gak ini? Maka dia majrur lafadznya, tapi sebenarnya kedudukannya apa? Kedudukannya apa, Ahmad? Sebagai apa? Isimnya kana marfu. Paham saudara? Atau belum? Belum? Belum? Paham dama? Paham dama? Dama itu syaratnya di awal oleh apa tadi? Ma masdaria dorfia. Ingat itu. Syaratnya di awal oleh ma masdaria dorfia. Antum kalau ditanya, kenapa dibilang nama ma masdaria? Karena dama bisa ditakwil ke masdar. Kenapa dinamakan dorfia? Karena ma adalah pengganti dari dorof. Siapa? Siapa? Mudata. Mudata bukan dorof secara umum. Mudata. Paham? Renan? Jelas lah? Jelas ini? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Kita baca sedikit atau sudah dulu? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Selesaikan besok insyaallah. Sedikit sekali ya.